بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد para pendengar yang dimuliakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan tafsiran juz 29 dari surat Al-Qalam dan semoga Allah SWT senantiasa mengisi hati kita dengan Al-Quran mengisi relung-relung hati kita dengan firman-firman-Nya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Semoga Quran menjadi hujah bagi kita di hari kiamat kelak di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allah SWT berfirman, Nun. Allah Ta'ala alam apa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf seperti ini yang diucapkan Allah SWT dalam Al-Quran. Huruf-huruf terputus-putus yang menjadi pembuka beberapa surat yang kita tidak mengetahui apa dibalik daripada kalimat-kalimat ini. Hanya Allah SWT mengetahuinya. Dalam banyak ayat, Allah dalam banyak surat, Allah SWT mulai Al-Quran dengan al-huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus yang tidak kita ketahui maknanya. Alif lam mim, alif lam ra nun kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Di sini Allah mulai dengan kata-kata nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang mereka tuliskan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini dengan pena. Qalam. Ini adalah merupakan ismul jins. Isim untuk satu jenis. Yashmalu syamilun al-aqlam, yang mencakup semua pena. Allati tuktabu biha anwa'ul ulum. ويسطر بها المنثور والمنظوم, yang dengan pena inilah ditulis berbagai macam bentuk ilmu pengetahuan, yang dengannya ditulis berbagai macam bentuk prosa maupun puisi. Fala ilaha illallah, betapa besarnya Allah SWT, di mana Allah SWT dalam surat yang pertama kali turun Al-Alaq memerintahkan kita untuk membaca iqra. Karena itu adalah merupakan sarana masuknya ilmu, iqra, membaca. Dan di sini Allah bersumpah demi pena, menunjukkan betapa pentingnya peran pena. Dengan pena orang akan dapat mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, menyampaikan isi hatinya, menyebarkan ilmu dengannya. Dengan pena banyak juga orang menyalahgunakan untuk membuat fitnah, adu domba, menyebarkan berbagai macam bentuk bencana. Maka Allah SWT bersumpah demi pena. Wal qalam wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang mereka gariskan, yang mereka tuliskan. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa dhalika anna al qalam wa ma yustaru bihi min anwa'il kalam min ayatihi al azimah. Karena pena itu dan apa-apa yang tulis dengannya adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allati tustahaqqu an yuqsama biha, yang mana layak untuk Allah bersumpah dengannya. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT banyak bersumpah dengan sebagian makhluk-makhluknya, menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Tetapi makhluk dilarang bersumpah dengan makhluk. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Adapun Allah, la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Tidak layak dia ditanyakan apa yang diperbuat mereka ditanya. Allah bersumpah demi makhluknya menunjukkan keutamaan makhluk tersebut dibandingkan makhluk lainnya. Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi malam, demi siang. Ini semua perkara-perkara yang agung, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di sini Allah bersumpah demi pena, kalam, alat tulis, menunjukkan kebesaran alat tulis ini, subhanallah. Dengannya tersebar semua ilmu. Dalam surat Al-Alaq Allah perintahkan kita untuk membaca. Umat ini adalah umat Iqra, umat membaca. Tapi sayangnya tidak banyak daripada umat ini yang mengamalkan ayat tersebut untuk membaca. Umat yang seturun dan apa-apa yang mereka tuliskan. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Allati tastahiqqu an yuqsama biha 'ala bara'ati nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma nasabahu ilaihi a'da'uhu min al-junun." Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi ayatnya, demi tandanya yang besar ini, tanda kebesarannya ini, kalam yang layak bersumpah dengannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berlepas diri daripada segala macam bentuk tuduhan yang dilimpahkan kepadanya dari musuh-musuhnya yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi itu gila, majnun. فَنَفَعَ عَنْهُ ذَلِكَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ وَإِحْسَانِهِ. Maka Allah nafikan prasangka mereka, ucapan dusta mereka yang mengatakan Nabi itu gila. Subhanallah. Dengan nikmat Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya, حَيْثُ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْأَقْلِ الْكَامِلِ. Lihatlah betapa Allah SWT sempurnakan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ra'il jazal. Akal yang sempurna, pemikiran yang sempurna, wal kalam al-fasal, perkataan yang tegas, lugas, sempurna. Alladhi huwa ahsanu ma jarat bihi al-aqlam. Perkataan-perkataan yang sangat layak untuk dicatat dengan pena. وَسَطَّرَهُ الْأَنَامِ, yang layak ditulis oleh manusia. وَهَذَا هُوَ السَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا, dan inilah dia kebahagiaan, keberuntungan dalam kehidupan di dunia ini. Di sini Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang keutamaan pena dalam merupakan alat untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan bantahan kepada musuh-musuh Islam yang menyebarkan kepada Rasulullah berbagai macam bentuk hujatan secara umum dari orang-orang kufar, orientalis dan seterusnya. Mereka sebarkan dengan pena-pena mereka, dengan gencarnya, berbagai macam bentuk syubhat terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekan yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lepas daripada apa yang mereka katakan. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dengan karunia Tuhanmu itu, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau bukanlah orang yang gila. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat gila. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad gila. Wala ilaha illallah. Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah gila, akalnya sempurna. Tidak akan mungkin terlahir daripada orang gila ucapan-ucapan subhanallah yang penuh hikmah, mengandung berbagai macam bentuk hikmah, kebaikan, yang terkadang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang akan terjadi umat-umat terdahulu yang tidak pernah diketahui oleh umat-umat sebelumnya, bangsa Arab. Tidak pernah. Nabi-nabi yang terdahulu, bahkan yang tidak disebutkan dalam Taurat maupun Injil, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang gila berkata-kata seperti ini? Tidak, semuanya merupakan wahyu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun sebelumnya. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mendapatkan pahala yang tiada berkeputusan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberuntungan akan diperoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat dengan ucapannya, wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya untuk Muhammad disiapkan ganjaran pahala yang tiada terhingga, yang tidak akan terputus, yang akan berketerusan, karena berbagai macam bentuk amalan-amalan yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang terpuji, akhlak beliau yang sempurna, hidayah beliau kepada seluruh manusia, bahkan bangsa jin. Karena itulah tidak terputus ganjaran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara ganjaran tak terputus adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan kita melihat segala macam bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, semuanya bersumber dari Rasulullah karena beliau yang mengajarinya. Pastilah ganjaran pahalanya akan melahir, mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita baca daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah, apapun yang kita amalkan daripada agama ini, akan mengalir pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lah yang pertama sekali menunjukkan kita untuk beragama Islam, mengamalkan amalan-amalan dalam Islam. Dan kaidah kita, ad-dalu al-khairi kafa'ilih, orang-orang menunjukkan suatu jalan bagi orang lain, jalan-jalan kebaikan, maka dia akan mengganjaran pahala ketika orang-orang tersebut melakukan dengan petunjuknya. Makanya Allah puji Muhammad, wa inna laka la'ajran ghairu mamnun, sungguhnya engkau memiliki ganjaran pahala yang tiada terhingga. Tidak perlu Anda ucapkan, ini saya hadiahkan untuk Rasulullah, bacaan ini saya hadiahkan kepada beliau, surat ini saya hadiahkan kepada beliau. Enggak perlu. Setiap kali Anda membaca Quran, akan sampai pahalanya kepada Rasulullah, karena dia yang mengajarkan kita Quran. Tanpa harus Anda khususkan, kuniatkan bacaanku ini untuk Rasulullah, sebagaimana yang tersebar dalam pemahaman sebagian masyarakat, tanda kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka ingin memberikan berbagai macam bentuk hadiah-hadiah amalan. Akhirnya terucaplah berbagai macam bentuk ucapan-ucapan ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah, kepada hadirat nabi yang terpilih al-fatihah. Tiada perlu, enggak ada gunanya. Setiap kali Anda baca fatihah, akan mengalir secara otomatis pahalanya kepada Rasulullah, karena dia yang mengajarkan kita fatihah. Setiap kali Anda membaca apapun daripada Quran, akan mengalir pahalanya kepada Rasulullah. Setiap bentuk perbuatan perkataan Anda yang dalam bentuk ibadah yang Anda ikuti padanya Rasulullah, akan mengalir pahalanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya Muhammad, benar-benar engkau di atas budi pekerti yang agung sekali, akhlak yang luhur. Sebagaimana Allah SWT ciptakan pada dirimu, Allah berikan nikmat bagimu memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Datang bertanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, bagaimana akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlaknya itu Al-Qur'an, subhanallah. Adalah akhlak Nabi itu isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan kepada semua kebaikan, itulah akhlak Rasulullah. Al-Qur'an melarang segala macam bentuk keburukan, itulah akhlak Rasulullah. Al-Qur'an memerintahkan untuk menyambung silaturahmi, itulah akhlak Rasulullah. Melarang untuk mengumpat, mencaci maki, ghibah, namimah, itulah akhlak Rasulullah. Memerintahkan untuk sabar terhadap orang-orang yang jahil, itulah akhlak Rasulullah. Maka seluruh isi Qur'an yang padanya seruan kepada kebaikan, seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, seruan untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kejelekan, itulah dia akhlak yang menjadi bagian daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluqul Qur'an, itulah dia adalah akhlak Nabi, Al-Qur'an seluruhnya. Subhanallah. Yang membaca Qur'an akan mendapati betapa tingginya Al-Qur'an, betapa luhurnya isi kandungan Al-Qur'an, memerintahkan kepada makarimul akhlak, akhlak yang terpuji, memerintahkan untuk menjauhi segala macam bentuk akhlak yang tercela. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang bagaimana akhlak Nabi di dalam Al-Qur'an, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, di antara sejumlah ayat yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak karimah, khudzil afwa, berilah maaf kepada manusia, wa'mur bil 'urf, perintahkan manusia berbuat kebajikan, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang jahil. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memberikan maaf, menyeru kepada kebaikan, senantiasa berpaling daripada orang-orang jahil, tidak mengambil hati, tidak menjadikan perbuatan-perbuatan mereka sesuatu yang di sesuatu perkara yang Rasulullah SAW mengambil hati dengannya. Makanya Allah SWT menyebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, semua karena rahmat Allah saja engkau mampu berlemah lembut dengan mereka. Kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah saja engkau itu tercipta Muhammad dalam keadaan faddan ghalidhan, kasar, keras, kaku, lam faddu min hawlik, mereka akan jauh daripadamu. Fa'afu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka, bermusyaratlah dengan mereka. Subhanallah. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang Arab Badui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dengan sahabatnya. Maka tiba-tiba Rasulullah diberhentikan, kekang untanya ditarik, dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menarik kerah baju Rasulullah. Ya Muhammad, beritahukan aku. Dia bertanya tentang hukum-hukum. Rasulullah menjawab. Setelah itu Rasulullah katakan, ya, dan sekarang telah selesai, lepaskanlah bajuku. Subhanallah. Datang seorang Arab, dia kencing di sudut masjid Badui. Beramai-ramai para sahabat mencegahnya, bahkan sebagian ingin memukulnya. Kata Rasulullah, biarkan dia. Selepas dia buang hajat, Rasulullah panggil, ya fulan, sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk perkara-perkara yang kau perbuat itu. Dia dibangun untuk sholat, zikir kepada Allah, baca Quran dan sejenisnya. Maka berkata orang Arab ini, ya Allah, rahmati saja aku dan Muhammad, jangan kau rahmati orang-orang selain kami. Begitu takjubnya dia terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa perlunya sekarang para kaum muslimin secara umum dan secara khusus kepada para duat, kepada penyeru yang menyeru manusia kepada agama Allah ini untuk benar-benar berakhlak al-karimah. Para politisi, para birokrat, para pejabat, berakhlak yang mulia, subhanallah. Tidak kasar kepada bawahannya, tidak keras hati, tidak sombong. Itu semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembut dia. Kalaulah para penyeru kepada agama Allah SWT menyeru dengan kasar, maka akan jauh manusia daripadanya. Makanya Allah menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, betapa beratnya bagi dirinya segala sesuatu yang membuat kalian sulit, harisun alaikum, betapa berupayanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kalian, bil mu'minin raufur rahim, begitu lemah lembutnya kepada orang-orang beriman. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya akhlaknya. Berkata Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dia tidak pernah bentak aku. Tidak pernah dia katakan, kenapa kau perbuat ini Anas? Kenapa tidak kau perbuat ini Anas? Subhanallah, itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya akhlaknya kepada istri-istrinya pun demikian, sehingga beliau berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Karena itulah begitu mudahnya tersebar dakwah ini di tengah-tengah Quraisy, di tengah-tengah bangsa Arab. Segala macam bentuk perintah-perintah kebaikan dalam Al-Quran, Nabi mengamalkannya, Nabi menyuruhkannya, dan dengan sempurna dia terapkan. Berkata Syekh Abdul Rahman ketika menceritakan tentang sifat Nabi, fakana sahlan lahina. Dia adalah orang yang mudah sekali, lembut. Bukan orang yang sukar, sukar bergaul, sukar berbicara, sukar dekati. Sahlan, mudah. Orang yang senantiasa mempermudah, tidak pernah mempersulit. Subhanallah. Banyak sekali orang yang senang jika orang lain dalam kesulitan, mempersulit. Semua urusan dipersulit. Subhanallah. Adapun Rasulullah, beliau mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah dalam bermuamalah kepada manusia, dalam bergaul kepada manusia. Jangan persulit mereka. Basyiru wa la tunafiru. Beritakanlah kepada manusia berbagai macam berita-berita kebaikan. Jangan buat manusia berlari. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah. Beliau orang yang adalah orang yang mudah sekali, layyinah, lembut sekali, qariban minan nas, begitu dekat di hati manusia, dekat dengan manusia. Banyak orang-orang yang orang alergi bergaul dengannya. Orang akan menjauh darinya. Kasar, hongah, sombong, tidak tawadhu, selalu berbangga dengan dirinya, selalu berbuat tipu daya, makar, ngabui orang, jahili orang, banyak. Adapun Rasulullah qariban minan nas, begitu dekat dengan manusia. Sebaik-baik orang adalah orang-orang yang dia ma'lufun wa yu'laf, orang yang ramah, tamah, gampang berinteraksi dengan manusia. Itu yang terbaik. Mujiban da'wati man da'ah, dia akan mendatangi seruan orang-orang yang menyerunya. Qadiyan li hajati man istaqsa istaqdha, dia akan senantiasa memberikan, mengabulkan, meluluskan permintaan orang-orang yang minta kepadanya. Subhanallah. Tidaklah orang datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia miliki kecuali diberikan. Subhanallah. Jabir bin Qalb bin Sa'alah, senantiasa dia berupaya untuk menyenangkan hati orang bertanya kepadanya. Jika dalam kesulitan dia hibur, la yahrimu, tidak pernah dia menahan diri itu tidak membantu manusia berlaku kasar dengannya, bakhil, ulah yarduhu khaiban, tidak pernah dia tolak seorang itu pulang dengan tangan kosong. Subhanallah. Wa idza arada ashabuhu minhu amran wafaqahum alaihi. Kalaulah para sahabat-sahabat beliau menginginkan daripada beliau sesuatu, beliau senantiasa akan menyepakati apa yang mereka tuntut, apa yang mereka inginkan. Mutaba'ahum fihi idza lam yakun fihi mahdzur. Senantiasa Nabi mengikuti saran-saran mereka jika tidak melanggar syariat, tidak mendatangkan mudarat. Mereka akan selalu diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika Rasulullah ingin perang Uhud, beliau dirinya ingin perang, berperang di dalam kota Madinah tanpa keluar. Para sahabat-sahabat beliau mendesak, ya Rasulullah, kita keluar sajalah, kita hadang mereka di jalan. Rasulullah ikuti mereka. Subhanallah. Wa inazama ala amrin lam yastabdihi dunhum. Kalaupun dia ingin melaksanakan suatu perkara, dia tidak akan perbuat tanpa bermusyawarah dengan para sahabat. Bal yusyawiruhum wa yu'amiruhum. Dia bertanya terlebih dahulu kepada mereka, bermusyawarah dengan mereka dalam banyak hal, apalagi dalam peperangan. Ketika para sahabat berjumlah 300 sekian orang akan melawan 1000 orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah berkata kepada mereka, asyiru ilayya ibadallah, berikan aku masukan, mari kita bermusyawarah wahai hamba Allah SWT. Rasulullah mengajak mereka bermusyawarah. Dan ini adalah merupakan kaidah-kaidah agama yang jika kita amalkan akan mendatangkan keberhasilan. Bermusyawarah. Allah katakan kepada Nabi, wasyawiruhum fil amri. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusanmu. Dalam banyak perkara Rasulullah membuktikan perkara ini. Ketika Rasulullah ingin memberikan kepada Ghatafan sepertiga kurma Madinah agar orang-orang Ghatafan hengkang meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya dengan Quraisy supaya tidak berat beban orang-orang Ansar, Rasulullah panggil Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, bermusyawarah dengan keduanya. Wahai Sa'ad, bagaimana jika kita berikan sepertiga Madinah, sepertiga kurma Madinah kelak, tiga panen kepada orang-orang Ghatafan dengan syarat agar mereka tinggalkan kita dan Quraisy, jangan mereka ikut menjadi sekutu bagi Quraisy. Rasulullah mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya, subhanallah, untuk kebaikan mereka, karena kelembutan beliau, karena kasih beliau kepada mereka. Berkata Sa'ad, ya Rasulullah, dahulu ketika kafir, kami tidak pernah berikan mereka kecuali mereka beli. Apakah setelah Allah berikan kepada kita hidayah Islam, kita berikan kepada mereka cuma-cuma tanpa membeli? Demi Allah, tidak ya Rasulullah. Tetapi pedang ini yang ada untuk mereka. Subhanallah. Sebenarnya Rasulullah bermusyawarah karena kasih beliau kepada orang-orang Ansar. Jumlah mereka sedikit. Rasulullah khawatir jangan-jangan mereka merasa takut dan gentar menghadapi musuh yang banyak. Karena itulah Rasulullah bermusyawarah. Bagaimana jika sepertiga kurma Madinah diberikan kepada orang-orang Ghatafan? Tapi lihatlah jawaban para sahabat-sahabatnya. Enggak ya Rasulullah, yang ada pedang untuk mereka. Menunjukkan betapa tegarnya mereka. Yang jelas di sini kita dapati Rasulullah senantiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa kana yaqbalu min muhsinihim wa ya'fu an musiihim. Rasulullah senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik daripada para sahabat, memaafkan orang-orang yang tergelincir salah daripada para sahabat. Wa lam yakun yu'ashiru jalisan illa atamma 'ishratan wa ahsanaha. Tidak pernah diduduk dengan orang kecuali dia benar-benar sempurna budi pekertinya dalam bergaul berbicara dengan orang tersebut. Fakana la ya'basu fi wajhi. Tidak pernah beliau bermuka masam di hadapan wajah para sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Wa la yaghlidu 'alaihi fi maqalihi. Tidak pernah dia berkata-kata kasar. Wa la yatwi 'anhu bishrah. Tidak pernah lepas daripada beliau senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yamsiku 'alaihi faltat lisani. Tidak segera dia cela ketergelinciran lisan sahabat-sahabatnya yang berbicara kepadanya. Wala yu'akhidhu mimma yasturu minhu min jafwa. Rasulullah tidak pernah menghukum para sahabat-sahabatnya yang berlaku keras kepadanya, kasar kepadanya. bal yahsinu ilaihi, bal yuhsinu ilaihi ghayatul ihsan. Tetapi beliau berbuat baik kepada para sahabat-sahabatnya dengan sempurna. Wa yahtamilu ghayatul ihtimal. Beliau berlapang dada, bersabar menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang dihadapi daripada para sahabat-sahabatnya. Maka tatkala Allah SWT menempatkan Nabi pada posisi tertinggi dalam akhlak, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar dalam akhlak budi pekerti yang maha tinggi, sementara musuh-musuhnya menganggap dia orang gila, maka Allah SWT mengatakan, fasatu basiru wa yubsiru nabi ayyikumul maftun, maka pasti kalian akan melihat dan mereka akan melihat. Fasatu basiru wa yubsirun, engkau akan melihat wahai Muhammad dan mereka akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa sebenarnya yang gila? Telah nyata bagi kalian betapa tingginya budi pekertinya, akhlaknya, betapa indahnya perkataannya, menjunjung tinggi kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Fasatubsiru wa yubsirun, engkau akan melihat Muhammad dan mereka akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa sih di antara kalian yang gila sebenarnya, yang kasar, yang rusak moralnya, yang rusak akhlaknya? Inna rabbaka, berkata Syekh Abdul Rahman, وقد تبين أنه أهل الناس وأكملهم لنفسه ولغيره. Telah nyata Nabi adalah orang terbaik akhlaknya dari seluruh manusia, yang paling sempurna akhlaknya untuk dirinya dan untuk selainnya. Dan telah nyata pula bahwasanya musuh-musuh Nabi adalah orang yang paling sesat, orang yang paling jelek perangainya, yang membalas kebaikan Nabi dan kejelekan, yang senantiasa mengadab hamba-hamba Allah, menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT, menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Cukuplah Allah yang mengetahui perkara tersebut, dia akan membalas mereka. Nyata sekali, lihatlah, lihat, bandingkan antara perbuatan Rasulullah dan perbuatan orang-orang kufar Quraisy yang mencerca beliau, menghardik beliau, menghina beliau, membunuh para pengikutnya, subhanallah, memfitnah, semua mereka berbuat. Rasulullah salat, mereka bawa kotoran-kotoran dilemparkan ke atas pundak beliau, di atas bahu beliau. Bukankah ini menunjukkan mereka yang rusak akhlaknya, moralnya, perangainya, yang jelek, yang kasar? Makanya Allah mengatakan, inna rabbaka, ayat berikutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan siapa, dan dia lebih mengetahui siapa-siapa yang benar-benar di atas petunjuk, yang mendapat petunjuk. Ini adalah merupakan ancaman kepada orang-orang yang sesat, berita gembira kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini menunjukkan Allah SWT dan hikmahnya tahu siapa yang berhak diberikan petunjuk dan siapa yang layak tersesat, siapa yang layak disesatkan. Fala tuti'il mukadzimin. Maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fala tuti'il mukadzimin, jangan kau turuti para pendusta wahai Muhammad, yang mendustakanmu, yang menentang kebenaran. Orang-orang seperti ini, para pendusta, tidak layak untuk ditaati, karena mereka tidaklah memerintahkan orang, tidaklah menyuruh kecuali agar hawa nafsu mereka diikuti. Mereka tidaklah menginginkan kecuali kebatilan belaka. Maka orang yang mematuhi para pendusta adalah orang-orang yang mendatangkan mendatangkan kemudharatan bagi dirinya, membahayakan dirinya. Dan ini adalah perintah umum kepada seluruh pendusta, jangan dipatuhi setiap pendusta. Segala macam bentuk kepatuhan terhadap segala macam perbuatan-perbuatan kedustaan hukumnya haram. Walaupun ayat ini secara khusus sebenarnya sebab turunnya adalah kepada orang-orang musyrikin yang mereka meminta kepada Nabi untuk diam, jangan lagi dicaci tuhan-tuhan mereka, agama mereka, dan mereka akan diam pula, tidak akan mengintimidasi, menteror Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga berlaku secara umum, setiap pendusta, setiap kezaliman, dan orang-orang yang menyuruh kepada kezaliman, kepada kedustaan, jangan dituruti. Dia adalah orang-orang Quraisy. Mereka datang kepada Muhammad, menawarkan tawaran-tawaran, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan, kekuasaankah? Kami jadikan kau penguasa kami. Subhanallah. Apa yang kau inginkan, wahai Muhammad? Wanita, kami carikan wanita-wanita kami yang tercantik untukmu. Harta, kami carikan harta untuk engkau yang paling banyak hartanya. Tapi jangan kau celah-celah Tuhan kami. Jangan kau celah-celah agama kami. Jangan kau pecah belah jemaah kami ini. Subhanallah. Itu yang mereka tuntut. Agar Rasulullah diam. Tidak bergeming ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Jangan celah-celah Tuhan mereka. Makanya Allah menyebutkan, waddu lau tudhinu fayudhinun. Orang-orang musyrik ingin, kalaulah engkau Muhammad, bermudahana dengan mereka. Makna bermudahana, mengikuti keinginan mereka. Walaupun enggak semuanya, sebagiannya. Baik dengan perkataanmu, kau ikuti. Ataupun dengan perbuatanmu, atau juga enggak bisa dengan diam. Diam saja, jangan ingkari. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Maka mereka pun akan diam pula terhadapmu. Tidak mengingkarimu, tidak mencelamu, apalagi memerangimu. Mereka mengajak Nabi SAW untuk bermudahan. Diam untuk mengikuti sebagian dari pikiran mereka. Bahkan mereka menuntut, wahai Muhammad, kita sembah Tuhanmu setahun, kamu sembah Tuhan kami setahun. Wahai Muhammad, pada pagi hari kami menyembah Tuhanmu, tapi pada sore hari sembah Tuhan-Tuhan kami. Maka turunlah ayat, Qul ya ayyuhal kafir. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan sebaliknya pula. Kata Allah, mereka ingin agar engkau berbasa-basi dengan mereka. Ya, diam-diam ajalah Muhammad. Jangan cepat engkau celah-celah agama kami ini. Jangan kau sebut-sebut Tuhan kami itu dalam pembicaraanmu. Jangan kau celah jemaah kami ini. Biarkan aja, diam aja. Subhanallah. Inilah tuntutan semua ahlul batil. Inilah tuntutan semua ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul kufur, ahlul syirik. Mereka ingin supaya kita diam. Bungkam mulut itu. Jangan bicara. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan apa yang ada pada mereka. Mereka ingin kita diam. Jangan kau singgung-singgung perkara bid'ah. Jangan kau singgung-singgung perkara syirik. Jangan kau singgung-singgung perkara sunnah. Subhanallah. Mereka ingin agar kita diam. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Mereka ingin agar engkau bermudahana. Berbasa-basilah. Ikuti sebagian keinginan mereka. Subhanallah. Ini adalah kemunafikan. Seorang muslim tidak layak memiliki sifat mudahana. Apa itu mudahana? Pura-pura, berpura-pura menyepakati mereka dalam sebagian perkara. Ya. Baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Atau paling tidak, diam, jangan ingkari. Ini bukan dalam Islam. Ini bukan politik praktis. Subhanallah. Yang penuh dengan intrik-intrik. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Dengan cara yang terbaik tentunya, dengan cara yang bijak, hikmah. Berkata Syekh Abdurrahman, "Walakin isda' bi amrillah wa adhhir dinal Islam." Tetapi wahai Muhammad, terangkan agama Allah SWT. Jangan kau sembunyikan. Tanpa akan agama Islam. Agama kita bukan agama gerakan bawah tanah yang sembunyi-sembunyi. orang lain enggak boleh tahu. Agama yang eksklusif hanya kelompoknya saja yang boleh mengetahuinya, yang lain jangan. Kalaupun ada berbagai macam bentuk taklim, pengajaran-pengajaran khusus, punya buku-buku khusus, enggak boleh orang lain baca. La warabbil Ka'bah. Bukan ini agama Islam. Agama Islam agama yang terang. Yudhhiru 'ala dini kulli. Yang datang untuk mengalahkan semua agama, membawa kebenaran yang hak, yang tidak boleh tutup-tutupi. Subhanallah. Bukan agama yang mengikutnya yang buat gerakan-gerakan di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Yang lain jangan tahu. Jangan tahu siapa yang mengajari kita, jangan tahu pemimpin kita. Agama terang-terangan. Enggak ada alasan-alasan ini kita sekarang dalam periode Mekah. Dakwah masih sir, dakwah masih sembunyi-sembunyi. Tidak ada periode Mekah lagi sekarang. Enggak ada merujuk kembali kepada periode Mekah. Enggak ada. Berkata Syekh Abdurrahman, fa inna tamama idharihi naqdu ma yadaddu wa aibu ma yunaqidu. Dan para menampakkan Islam dengan terang-terang adalah menghancurkan, meruntuhkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Islam paling anti dengan syirik. Terangkan kesyirikan kepada umat. Islam paling anti dengan bid'ah. Terangkan sunnah kepada umat. Jangan tutup-tutupi. Itulah makna fasda bima tu'mar. Terangkan kepada manusia apa yang diperintahkan kepadamu. Itu perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Ayat berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ayat yang ke-10. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilaihi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا سيد بارك الله فيك. Sahabat ahli manapun antum berada, demikian sesi materi pada tafsiran surah Al-Qalam ataupun surah Nun pada ayat ke-1 hingga ke-9. Dan silakan bagi antum yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan sekitar materi yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk pertanyaan pertama saya kita bacakan dari SMS yang berasal dari Ukhti Dwi di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan bila satu rumah dengan teman yang akhlaknya yang kurang baik, yaitu suka merepotkan. Akan tetapi sikapnya baik dengan saya. Cuman dia suka merepotkan saja Ustaz sifatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lah masih dapat toleransi akhlaknya, maka maafkan dia. Yang jelas, Anda itu harus mengetahui manusia itu tidak ada yang sempurna seutuhnya. Pasti ada satu sisi, dua sisi daripada sifat yang tidak Anda sukai, itu pasti saja. Bahkan jangankan dengan teman, dengan istri saja pun demikian. Ada perkara-perkara yang tidak sukai daripada istri-istri kita. Demikian pula sebaliknya. Makanya Rasulullah mengatakan, La yafurku mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin itu mencela seorang mukminah. Karena dia tidak senang pada beberapa sisi daripada kebiasaannya ataupun akhlaknya, hendaklah dia bersabar. Apalagi jika Anda sebutkan teman Anda tersebut baik kepada Anda tapi senang merepotkan. Ya, banyak-banyaklah kita memberi maaf, memberi toleransi dengan sahabat-sahabat kita. Kalau Anda mau tahu apa itu akhlak yang mulia, maka Syekh Muhammad SAW mengatakan akhlak mulia itu terkumpul dalam beberapa perkara. Ya. Tiga perkara. Badlun nada. Yang namanya akhlak mulia itu ada pada badlun nada. Memberikan apa yang mampu kita berikan. Membantu apa yang mampu kita bantu. Berupa harta, pemikiran, perkataan, pendapat. Usulan-usulan, kritikan-kritikan yang membangun. Badlun nada. Yang kedua, kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti orang. Yang ketiga, talaqatul wajhi, senantiasa berwajah ceria, senyum, ramah dengan manusia. Ini jima'u akhlaqil karimah. Ini adalah inti daripada akhlak yang mulia, itu ada pada tiga hal. Bazlun nada, Anda membantu apa yang Anda bisa mampu, bantu. Jika bisa mengutangkan, utangkan. Bisa memberikan, berikan. Bisa membantu dengan perkataan, perkataan. Perbuatan, perbuatan. Subhanallah. Bazlun nada. Yang kedua, kaful adha. Berupaya menahan diri kita. Dengan lisan kita ditahan. Dengan tangan kita ditahan. Jangan sampai kita menyakiti dia dengan lisan kita, dengan perkataan kita, perbuatan kita. Kaful adha. Tahan diri untuk tidak menyakiti orang. Sabar. Yang ketiga, talaqatul wajhi. Ramah tamah dengan manusia. Selalu tersenyum dengan manusia. Dekat dengan manusia, familiar dengan manusia. Ini akhlak kali akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang tercela itu kebalikannya. Apa kebalikannya? Ya, bakhil, kikir, sulit membantu orang. Tidak mau sama sekali untuk membantu orang. Payah. Ya. Hanya ingin dibantu, tidak ingin membantu. Subhanallah. Kemudian kaful adha, akhlak mulia itu menahan diri untuk tidak menyakiti, ini malah menyakiti orang. Senang menyakiti orang dengan lisannya, perkataannya, senang menggibah, senang menggunjing, merendahkan orang. Ini akhlak yang tercela. Yang ketiga, talaqatul wajh. Itu akhlak yang mulia adalah senantiasa dia ramah tamah dengan manusia. Ini enggak. Wajahnya senantiasa dia palingkan daripada manusia. Bermuka masam. Sombong. Merendahkan orang lain. Inilah dia jima'u syar. Perkara-perkara yang mengumpulkan kejelekan. Tidak mau membantu orang. Tidak menahan diri untuk menyakiti orang. Dan selalu bermuka masam dengan manusia. Ini adalah merupakan akhlak yang tercela. Kalaupun teman Anda terkadang satu dua sisi Anda yang tidak senangi daripadanya, ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kafa bil mar'in hulan an tu'adda ma'ayibuh. Cukuplah seseorang itu dianggap dia itu mulia kalaulah celahnya itu dapat dihitung dengan jari, sedikit celahnya. Subhanallah. Berkata yakni penyair disebutkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, لو أنت لم تشرب مرارا القضاء ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه. Kalau engkau ingin senantiasa minum air dalam keadaan jernih, tidak pernah engkau minum air sedikit pun jua yang keruh, ضمئت, suatu ketika engkau akan haus, engkau akan mati kehausan. فأي الناس تصفو مشاربه. Manusia mana yang semua minumannya senantiasa selalu baik bersih. Maksud beliau, kalau engkau ingin bergaul kepada manusia, semua yang enak-enak saja yang kau dapatkan, maka engkau tidak akan pernah dapat punya teman selama-lamanya. Yang mencari teman tanpa aib, baqiya bil akhir, dia akan hidup tanpa teman. Setiap teman pasti ada cacatnya, celahnya, kekurangannya. Subhanallah, ada saja kekurangannya. Tetapi jika itu semua tertutupi dengan kebaikannya, jadikanlah dia teman Anda. Allahu ta'ala alam. Syukran san barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun antum berada, antum masih bersama kami di tafsiran surah Al-Quran, yaitu surah Al-Qalam ataupun surah Nun. Silakan bagi antum yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan sekitar tafsiran yang disampaikan oleh beliau di line telepon kami ataupun di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Dengan Umur Aisyah di Batang Center. Silakan ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, begini Ustaz, saya kan kalau di dalam rumah tangga saya itu biasa apa yang saya lakukan suami tahu gitu Ustaz. Sedangkan wanita itu kan kata Rasulullah istilahnya untuk menghapus dosa-dosanya harus bersedekah yang tanpa pengetahuan siapapun. Jadi ulangi ibu, ulangi soalnya. Saya terbiasa apa yang saya lakukan suami tahu gitu Ustaz. Nah, seperti kalau misalnya saya ingin bersedekah tanpa sepengetahuan siapapun itu, ya kan ada apa hadisnya itu ya Ustaz ya, yang apa wanita kalau yang apa bersedekah untuk mengurangi segala apa yang pernah dilakukan di masa lalu gitu kan. Itu bagaimana caranya Ustaz agar saya juga tidak diketahui suami, jadi hanya saya saja yang tahu gitu Ustaz. Apakah boleh saya misalnya bersedekah untuk masjid yang di dalamnya juga sering melakukan kebid'ahan gitu Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya enggak jelas kemana muaranya ibu yang bertanya ini. Fokusnya kemana? Apakah soalnya itu boleh kita bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Apakah itu diinginkan? Dikatakan jika itu uang, kita katakan jika memang itu uang Anda, enggak ada masalah. Tapi jika jumlahnya besar, dikhawatirkan akan menjadi percekcokan belakangan hari, beritahukan, Pak, saya mau sedekah ini untuk masjid. Ya, jumlahnya besar. Misalnya jumlahnya mungkin dia mau infak setengah M, tentunya. Tentunya sebagai suami, janganlah dilangkahi, tanya bagaimana mas jika ini kita infakkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk rumah sekolah, dan seterusnya. Kalaupun perkara-perkara kecil, tidak perlu segala sesuatu yang Anda perbuat suami harus tahu. Infak 10.000, 20.000, 100.000, ya memang itu adalah memang hak Anda infakkan. Ya. Artinya memang ditoleransi oleh suami untuk diinfakkan. Kelebihan uang belanja dan seterusnya, atau uang Anda sendiri. Kalaupun itu uang suami, memang apa namanya harta suami yang dalam jumlah besar, tentu Anda harus bertanya terlebih dahulu kepadanya, bermusyawarah supaya tidak terjadi percekcokan. Dan kita melihat sebagian salafus saleh, ada yang dia berpuasa bertahun-tahun, istrinya enggak tahu. Jika pagi hari dia pergi kerja, dia katakan siapkan bekal untuk saya kelak makan dalam pekerjaan di siang hari. Siapkan bekalku, disiapkan. Maka pada sore hari itu bekal dia makan. Ketika berbuka dia makan, dia pulang ke rumah. Nah, istri enggak tahu bahwa bekal itu untuk berbuka dia. Setiap hari, setiap berpuasa bertahun-tahun enggak tahu istrinya dia berpuasa. Subhanallah. Enggak ada masalah. Dan itu lebih baik lagi. Bahkan sebagian pada istri-istri banyak suaminya enggak tahu. Banyak yang tidak mengetahui suaminya salat malam. Dia sembunyikan sampai kepada istrinya. Enggak ada masalah. Tetapi jika perkara-perkara besar, apalagi berkaitan dengan harta dan seterusnya, jika kita diam-diam akan menjadi fitnah, akan menjadi percekcokan, maka jangan. Sabar, beritahukan, ajak musyawarah supaya tidak terjadi cekcok. Kalaupun pertanyaan yang dimasukkan adalah bolehkah kita daripada harta yang tadi saya infakkan itu untuk diberikan kepada masjid yang dalamnya ada bid'ah, kita katakan kalau ada masjid yang dibangun di atas sunnah, masjid yang dibangun untuk menyatukan kaum muslimin di atas sunnah, ada, lebih baik infak ke sana. Kalaupun memang tidak ada, yang ada adalah masjid yang dalamnya ada bid'ah-bid'ah, ya, maka sedekahkanlah untuk pembangun masjid fisiknya, bukan untuk acara-acara bid'ah. Belikan materialnya langsung, belikan apa, besi, belikan semen, belikan keramik, belikan atap, agar jangan disalahgunakan. Wallahu ta'ala alam. Syukran sana barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Lili di Batu Aji. Silakan Ibu. Ustaz mohon penjelasan akhir surat Al-Fatihah yang waladzolin, kenapa kita jawab amin? Terus kemudian bolehkah jawaban amin itu diganti dengan walil mu'minina amin? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca amin setelah waladzolin? Karena Rasulullah baca amin. Dan karena itu adalah merupakan doa. Kita meminta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan lurus. Jalan siapa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat-Mu ya Allah. Jalan siapa mereka? Jalan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan kita bermohon agar jangan mengikuti jalan orang-orang yang Allah murkai, berupa orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kami murkai, Allah yang kami tuntut. Orang Yahudi, waladhalin. Tidak pula jalan orang-orang tersesat, ya Allah. Orang-orang Nasara. Orang Yahudi dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran, tidak mengamalkannya. Orang Nasara dimurkai, dianggap sesat karena mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka beramal tanpa kebenaran. Jadi kita minta diberikan hidayah. Kita minta supaya terlindung daripada golongan orang-orang Yahudi dan Nasara. Makanya di ujung kita katakan amin. Ya artinya, ya Allah, kabulkan doa kami, istajib. Arti amin, istajib. Doakan. Ya, kabulkan ya Allah SWT. Karena itulah kita ucapkan amin. Apakah boleh kita tambahkan walil mu'minin? Ini tambahan-tambahan yang enggak ada. Dalilnya, kalau ada kebaikan, pasti Allah akan katakan, ucapkan amin walil mu'minin. Enggak ada, dan ini bid'ah, wallahu taala a'lam. Syukur Ustaz barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Asyah di Bengkel. Ya, silakan Ibu. Ustaz, berapa hari yang lalu suami saya ada nanya tentang zakat pertanian itu, Ustaz. Ini kami kan di kampung punya kayak kebun kelapa sawit gitu, Ustaz. Terus tiap bulan misalkan kan gajian entah 3 juta entah 5 itu juta gitu, Ustaz. Hasil pertanian itu di sawit itu dibuat apa? Diperjualbelikan, hasilnya diambil, ya. Ya, Ustaz. Sawitnya untuk dijual kan? Iya, itu dikelola sama kayak kelompok gitu, Ustaz. Ya. Jadi kita setiap bulan udah terima gaji itu bersih, Ustaz, misalnya ya, ya tergantung buahnya banyak enggaknya, Ustaz. Iya. Misalkan 3 juta atau 5 juta gitu kan. Terus itu udah bersih, udah dipotong pupuk, udah dipotong apa-apa gitu, Ustaz. Jadi kayak mana cara zakatnya, Ustaz? Jamin. Kalau itu mungkin hasilnya ya bertonton lah, Ustaz, banyak kan. Iya. Apa setiap gajian itu kita zakatkan, terus berapa persen kan zakatnya? Iya. Gitu. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Hasil pertanian yang zakatkan menurut jumhur ulama yang memiliki 3 kriteria, muzun, ya, makil, muqtad, artinya sesuatu yang memang disukat, bisa disukat, bisa ditimbang, dan dia disimpan, mudakhar, yang bisa disimpan, ya, ada tambahan lagi mudakhar, yang bisa disimpan, muqtad, yang dia merupakan makanan pokok, itu yang dizakati. Adapun hasil pertanian lainnya yang dia tidak mengumpulkan 4 karakter ini, seperti buah-buahan, jeruk, apel, anggur, walaupun menurut mazhab Abu Hanifah dizakatkan, yang rajih dia tidak dizakatkan dari hasil tersebut. Tetapi yang perlu diingatkan, yang perlu diperhatikan sini, setiap kali hasil tersebut diperjualbelikan, kita punya kebun-kebun anggur, kita jual belikan, punya kebun-kebun sayur. Sayur itu enggak ada zakatnya. Tetapi ketika dia diperjualbelikan, maka masuklah dia ke dalam zakat atau tijarah, zakat perjualbelian. Sebagaimana kasus yang Ibu tanyakan kepada kita, kita punya sawah, punya kebun sawit yang dipanen setiap minggu, setiap 2 minggu sekali atau 10 hari sekali dipanen. Kemudian bagaimana mengeluarkan zakatnya? Kalau kita katakan memang dipanen dan kebiasaannya memang dipanen untuk dijual, karena sawit untuk dijual, bukan untuk dimakan, dijual. Kemudian nanti diolah oleh perusahaan-perusahaan, dibuat menjadi berbagai macam bentuk, ya, minuman, minyak dan seterusnya. Maka zakatnya zakat tijarah. Zakatnya adalah zakat perdagangan. Bagaimana zakat perdagangan? Zakat perdagangan adalah sama dengan zakat emas dan perak. Bagaimana zakat emas dan perak? Ya. Kalaulah seorang telah memiliki sekitar 85 gram emas, ya, kemudian sampai masanya setahun dan itu masih ada padanya, maka dikeluarkan zakatnya. 2,5% daripada emas tersebut. Ya, atau nilainya. Artinya hendaklah dikonversikan ke emas. Kalaulah hasil daripada sawit ibu ini selama setahun banyak, misalnya sampai ibu punya tabungan sampai mungkin ratusan juta, ya berarti ini telah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% daripadanya. Kalau andai kata hasil sawitnya sedikit sekali, enggak sampai senilai dengan 85 gram emas, enggak sampai. Ya, mungkin ladangnya kecil sekali, cuma 2, 3, 4, 5 batang aja pohon sawit. Ya, dikumpulkan setahun ternyata enggak sampai nisabnya dengan zakat emas 85 gram. Jadi semua uang yang dihasilkan setelah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk bayar uang sekolah, bayar kehidupan sehari-hari, beli baju, listrik, seterusnya kan. Kemudian bersisa, dan sisanya ini masih sama dengan zakat emas dan perak, maka ketika itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Per setahun sekali, bukan setiap kali dia itu panen, bukan. Karena ini bukan zakat tanam-tanaman. apalagi jenis sawit itu bukan masuk ke dalam zakat zara, ya, karena enggak masuk ke dalam hubub dan thimar, enggak masuk kepada makan pokok dan seterusnya. Oleh karena itu, tunggu setahun masanya, ketika setahun telah datang dan lihat ternyata masih banyak sisa daripada hasil yang kita peroleh daripada sawit tersebut, maka dikeluarkan 2,5%. Sama dengan orang memiliki hotel, dia bukan wajib baginya mengeluarkan zakat dari hotelnya, tidak, tapi dari hasil yang dihasilkan daripada hotel tersebut masuk ke dalam zakat mersen perak, hasilnya, uangnya itu. Jika melewati nisab, maka dikeluarkan zakatnya setahun sekali, bukan setiap kali ada orang menginap waktu zakatnya, enggak, atau sebulan sekali, enggak, setahun sekali. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk dari SMS dari Ummu Nisa di Tanjung Pinang. Ustaz, Ustaz, apa yang anak harus lakukan jika mertua anak sering melakukan perkara yang menyelisih sunnah di dalam acara-acara dan anak sudah menjelaskan bahwa itu adalah bid'ah, tetapi tetap bersikeras sementara anak tinggal satu rumah dengan beliau, bagaimana caranya, Ustaz? Baik, yang jelas kita bersabar. Setelah kita sampaikan, terangkan, ibu ini syirik, ini bid'ah, ini khurafat, ajak dia berpikir dengan baik, ajak akalnya agar memikirkan dengan baik. Ini coba ibu perhatikan, agama ini sempurna, enggak ada satu penjara dalam Islam kecuali Rasulullah telah ajarkan kebaikan, semua diajarkan, kejelekan diajarkan, kita hanya ikut saja. Ini acara bertangan dengan sunnah kita. Kalau ibu mau seperti ini, buat seperti ini bid'ah, buat seperti ini. Kalau anda kata ibu mau seperti ini, buat seperti ini, karena ini bid'ah. Carikan baginya ganti-ganti, carikan baginya solusi-solusi. Kemudian ketika dia masih mungkin belum menerima karena memang minimnya ilmunya, karena memang melihat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan apa-apa yang dipahami oleh kita, maka banyak-banyaklah bersabar, bersabar dan bersabar. Semoga suatu saat kelak dia akan menerima dakwah kita. Yang jelas kita enggak boleh ngotot dalam berdakwah. Kita hanya menyampaikan, kita hanya menghimbau. Kalaupun orang terima, alhamdulillah. Kalau orang enggak terima, itu antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kewajiban kita untuk menyampaikan dan menegakkan hujah telah sampai. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan ibu siapa dan di mana ibu? Aini di Tanjung Uban Ustaz. Silakan ibu. Ustaz, saya mau nanyakan ini. Saya kan ada guru tempat saya menemu. Jadi beliau mengatakan kalau kita mengamalkan ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu enggak boleh, katanya. Kita enggak boleh berlindung dari siksa neraka atau siksa kubur atau fitnah dajjal gitu. Mm-hmm. Ustaz, katanya itu kan urusan Allah. Kalau Allah mau, kita masukkan ke neraka. Kalau Allah mau, masukkan kita ke dalam surga. Gitu Ustaz. Jadi kita enggak boleh mengamalkan itu, katanya. Itu ayat Al-Qur'an memang betul, katanya. Kita enggak boleh mengingkarinya, tapi itu nggak boleh kita amalkan gitu Ustaz. Apakah betul dalil itu Ustaz? Iya. Ya itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Kita melihat agama ini dia rusak ketika berbicara padanya orang-orang yang tidak layak berbicara. Berkata Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitab Fadlu ilmi salafi al-khalaf, kalaulah orang-orang jahil diam, tidak akan terjadi perselisihan dalam agama ini. Perselisihan terjadi karena banyak orang-orang jahil berbicara. Subhanallah. Tapi hendaklah kita lemah lembut dengan mereka, ya, dakwahi mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Quran turun untuk diamalkan, demikian juga sunnah turun untuk diamalkan. Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mengikuti cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara salat Rasulullah adalah beliau mengajarkan kita doa yang kita ucapkan ketika kita mau salam sebelum tak salam. Tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah kubur. Dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan ini dan fitnah kematian. Ini doa yang Rasulullah perintahkan kita untuk mengikutinya. Bahkan sebagian ada yang mewajibkan untuk mengapakan doa ini, untuk dibaca ketika sholat, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Supaya subhanallah. Walaupun ada orang-orang jahil mengatakan jangan dibaca, tinggalkan saja dia. Ambil ilmu daripada orang-orang yang mengerti. Orang-orang jahil jangan dengarkan omongannya. Jangan jadikan sebagai timbangan. Orang-orang sufi yang berpaham sesat, jangan kau minta-minta surga. Jangan kau berlindung-lindung daripada neraka. Sembah Allah karena cinta, tinggalkan mereka. Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengharap ridhonya, untuk mencari surganya, menjauhi nerakanya. Dia yang memerintahkan kita. Yang wajib kita ikuti adalah Allah SWT. Dia yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, bersegeralah kalian mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ini Allah memerintahkan kita untuk bersegera, bergegas, berlama-lama mencari ampunan Allah, mencari surga Allah SWT. Kemudian Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya, ibadur rahman, alladzina yaquluna sarif 'anna 'adzab jahannam. Mereka adalah orang-orang hamba-hamba kami yang senantiasa berdoa kepada kami, ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka jahannam. Allah puji mereka sehingga Allah katakan wa ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Lantas datang orang jahil, jangan minta surga, jangan takut dengan neraka, jangan berdoa-doa kepada Allah SWT. Allah semuanya telah tahu siapa yang berhak surga, siapa yang berhak masuk neraka. Jika memang kau telah masuk, layak untuk surga, kau masuk dalam surga. Ya benar, itu semuanya benar. Allah telah tahu, dan Allah juga yang dengan ilmunya yang mengetahui bahwasanya kita memang kelak akan masuk ke surga atau neraka, yang memerintahkan kita untuk berupaya, berikhtiar, beramal, bekerja, bersungguh-sungguh, berjihad. Di antara sejenis upaya adalah berdoa, dan doa adalah merupakan bagian daripada ikhtiar yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya ibu ini rahmati Allah SWT sejak sekarang. Saya harapkan kepada ibu dan kepada pendengar lainnya, jangan dengarkan orang-orang jahil yang tidak tahu agama berbicara ketika berbicara tentang agama. Anehnya dunia kita ini, semua kita paham, ahli pertanian, dia yang paling layak berbicara mengenai pertanian. Kita paham itu. Kalau anda kata ada dokter berbicara tentang pertanian, bagaimana pupuk di Indonesia dengan panjang lebar, kita enggak yakin. Kamu dokter, kenapa kau bicara tentang pertanian? Kebalikannya, jika seorang ahli dalam pertanian, insinyur pertanian, berbicara tentang masalah kedokteran, penyakit dan seterusnya, kita enggak yakin kita. Emangnya kamu apa yang kau pelajari? Kamu pertanian. Seorang ahli dalam dunia kelautan, perikanan, dia akan berbicara tentang masalah kelautan, perikanan, tentang karang dan jenisnya. Kalau dia bicara tentang perkara-perkara selain itu, dia berbicara tentang detail perkara-perkara tentang masalah, misalnya apa, masalah tanah, struktur tanah dan seterusnya, kandungan-kandungan tanah, orang enggak percaya. Dan kita tahu setiap orang harus berbicara dengan sesuai kapasitasnya. Tapi herannya dalam agama semua orang ngomong, tukang becak ngomong, tukang ojek ngomong. Subhanallah. Lihatlah majlis-majlis mereka, simpang-simpang jalan itu. Orang yang kadang sholat pun enggak pernah, ke masjid pun enggak pernah, tapi kalau bicara agama dia paling pintar. Menurutku. Dan tidak jarang kita dapati mereka bertengkar gara-gara perkara agama. Berselisih, yang mana semuanya mereka bukan salah. Karena mereka tidak memiliki ilmu padanya. Ada yang mengatakan ini sesat, ada yang mengatakan ini tidak sesat. Ini tidak baik, yang lain mengatakan ini baik. Debat-debat kusir. Bahkan seolah-olah mereka yang paling taat beragama. Mereka paling pandai agama. Subhanallah. Kalaulah setiap orang tahu betapa besarnya berbicara tanpa ilmu dalam agama, niscaya tidak akan ngomong. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ngomong perkara-perkara yang kau tidak memiliki ilmu padanya. Subhanallah. Jangan dengarkan mereka. Ambil ilmu daripada orang-orang yang memang memiliki ilmu. Allah memerintahkan kita bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ulama. Mereka ahlu dzikir In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui perkara agama. Bertanya sama tukang beca, tukang ojek tentang agama. Orang-orang di pasar, kuli-kuli di pasar yang memang mereka tidak punya background agama sama sekali, enggak pernah paham bahasa Arab, enggak pernah nyantri, enggak pernah paham apa itu nasih mansuh, apa itu tafsir, ulum tafsir, asbabun nuzul, yang umum, yang khusus. Orang seperti ini jangan dengarkan. Dan jangan ditanyakan dalam, jangan diambil hati ucapan-ucapan mereka. Enggak layak ditanyakan dalam forum-forum seperti ini. Wallahu taala alam. Syukran san barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun antum berada, antum masih bersama kami di tafsiran Al-Qur'an surah Al-Qalam ataupun surah Nun. Antum masih diberi kesempatan selama 7 menit untuk bertanya kepada ustaz kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Sanil di Bengkong. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Gini Pak Ustaz. Saya sudah mendengarkan Hang, saya sudah tidak mengikuti lagi acara yasinan yang diadakan setiap ya, soalnya Bu, apa Bu, bisa diringkas? Iya, tapi saya masih ada uang sosial yang harus saya berikan gitu. Nah, itu apakah saya masih termasuk melakukan bid'ah atau tidak? Nah, gitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Infak sosial yang mungkin dikutip di RT, di RW, jika dipergunakan untuk perkara-perkara sosial, enggak ada masalah. Membantu orang kemalangan, membelikan kain kafan untuk apa namanya biaya kematian, menggali kuburan dan seterusnya. Uang-uang sosial seperti ini baik, tidak mengapa. Sepakat ya oleh warga, kayaknya kita tiap bulan harus kumpul, yang penting gak memberatkan. Tak 5 ribu, 3 ribu, 10 ribu, gak memberatkan masyarakat. Digunakan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, acara-acara kemalangan, gak apa-apa. Ya, walaupun boleh jadi dalam sebagian acara nanti, ya, boleh jadi dalam sebagian acara dicampuri dengan bid'ah-bid'ah, gak apa-apa. Tetapi kalau kita tahu memang dana itu murni untuk perkara-perkara bid'ah, ya, maka jangan, hukumnya haram, enggak boleh. Tapi jika memang uangnya biasa digunakan untuk membantu orang kemalangan dan seterusnya, enggak apa-apa. Ya. Silahkan Ibu tetap berikan. Tapi cara-cara bid'ah jangan Ibu ikuti, ya. Dan berupayalah berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik dan lembut. Terangkan bahwa saya sekarang berbeda. Mohon maaf jika saya tidak bisa mengikuti antum-antum sekalian, berbeda kita. Saya sekarang punya pengetahuan bahwasanya kita dalam beragama harus ikuti dalil. Yang kita amalkan enggak ada dalilnya. Ya, tapi jangan sampai hal ini membuat kita putus hubungan. Ya, silakan saja kita bersilaturahmi dalam perkara-perkara dunia, tapi dalam perkara ini saya enggak sepakat. Ya. Dakwah yang mereka dengan cara yang baik, wallahu taala alam. Syukran san barakallahu fiik. Selanjutnya kita terima di belakang Ibu Sani di Bengkong tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Adi di Mbaloi, Pak. Silakan Pak Adi. Ya, saya ingin tanya Ustaz. Iya. Begini. Berapa zakat yang harus saya keluarkan kalau saya pendapatan saya enggak jelas, satu bulannya enggak tentu. Baik. Kadang-kadang dapat 500, kadang-kadang dapat 1 juta. Iya. Dan sedangkan 1 juta itu enggak bersih, masih ada istilahnya iya, kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi berapa persen yang harus saya keluarkan, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Zakat itu bukan dikeluarkan per bulan Bapak yang dirahmati Allah. Bukan dikeluarkan ketika kita dapat uang. Hari ini kita, misalnya kita kerjanya enggak gajian bulanan, tapi kita kerja kita harian. Satu hari langsung dibayar cash sama Tuhan kita, misalnya 100 ribu, 70 ribu. Apakah tiap kali kita dapat uang kita keluarkan sekian persennya, 2,5%? Pernah persennya atau 10%? Enggak ada itu, enggak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengatakan zakat dikeluarkan setiap kali gajian per bulan, enggak ada. Ini itu bid'ah, bertentangan dengan nas-nas agama. Enggak layak disebut zakat, apapun alasannya. Enggak ada, Rasulullah ajarkan demikian dan para sahabat tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi yang benar Bapak rahmati Allah SWT, bekerjalah Bapak, kumpulkan uang-uang dari hasil kerjaan Bapak, berikan haknya istri, anak-anak, keluarkan hak harta ya. Yang wajib anda nafkahi, belikan keperluan mereka. Ketika memang ada sisanya selama setahun dan memang sisanya itu sama dengan nisab emas, ya kita sederhanakan contohnya, kalaulah uang bapak itu kita anggaplah emas 1 gram itu contohnya 100 ribu saja untuk mempermudah, dikalikan dengan 85 gram berarti sekitar 8.500.000 saja. Ya. Kalau bapak punya uang senilai seperti itu, maka baru ketika itu 8.500.000 baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% daripadanya. 2,5% daripada 8.500.000. Kalau ada sisa uang setelah 1 tahun berjalan, contohnya bapak di tabungan di rekening bapak punya misalnya 50 juta, itu dah melebihi nisab zakat emas contohnya. Ya, pada masa kita emas misalnya harganya sekitar 250 atau 300, kalikan saja. Dikalikan, kemudian jika memang setelah telah sama dengan nisab zakat emas, dikeluarkan 2,5%. Kalau ternyata tidak ada, gaji kita 1 juta, gaji kita 2 juta, 3 juta, atau 4 juta. Keperluan kita banyak, anak-anak kita ada orang yang kita tanggung, kita nafkahi, paman kita atau orang tua kita. Dan setiap bulannya kita paling-paling punya kelebihan uang hanya sekitar misalnya 50 ribu, 70 ribu, atau 100 ribu, 200 ribu. Ketika dikumpulkan setahun enggak sampai kepada zakat emas, nisab zakat emas, maka enggak wajib dikeluarkan. Jadi bapak jangan khawatir, enggak perlu pening-pening. Tiap kali satu bulan saya dapat 1 juta, 500 ribu, 2 juta. Enggak ada kewajiban mengeluarkan yang ketiga bulan itu. Sisa tabungan kelak. Setelah dikeluarkan keperluan-keperluan, baru dizakati. Setelah dipotong hutang piutang, setelah dipotong hutang-hutang, baru dizakati. Kalau anda kata kurang daripada nisabnya 4 gram emas, tidak diwajibi. Tidak wajib dizakati. Kalaupun belum sampai setahun, juga tidak wajib untuk dizakati. Wallahu ta'ala alam.